Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya hati ini kita dapat bersua di bulan Syawal yang mulia ini, bulan di mana kita saling maaf memaafkan, dan telah menjadi tradisi yang baik di kalangan kita bahwa kita saling kunjung mengunjungi saudara sanak famili, bahkan yang di kampung jauh di sana kita datangi untuk bersilaturahim. Semoga apa yang kita lakukan ini menambah pahala kebajikan kita dan memberatkan timbangan kebaikan kita nantinya di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahimakumullah, hari ini kita telah sampai pada pembahasan surah Al-Isra ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Unzur kaifa darabu lakal amthal fadallu fala yastati'una sabila. Artinya, lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu, karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, maksud dari ayat ini adalah menjelaskan penghujung daripada ayat yang kita bahas kemarin atau ayat yang sebelumnya pada ayat ke-47, di mana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi yang menolak ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang menolak dibacakan dan disebutkan asma'ullah di dalam Al-Qur'an itu, mereka menuduh Nabi sebagai seorang lelaki yang kena sihir. Di dalam firman Allah pada surah Al-Isra ayat 47 itu ditutup dengan idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak lain wahai Muhammad hanyalah mengikuti, kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan firman-firman Allah, ketika menyampaikan wahyu Allah yang diturunkan kepadanya, mereka menganggap bahwa itu adalah ngigau atau mimpi atau ucapan-ucapan Rasul yang muncul terlontar begitu saja dan bukan merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menghancurkan dan menolak firman-firman Allah yang maha benar itu. Sebab apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu kebenaran, suatu realita, suatu kenyataan. Di dalam Al-Qur'an kita ambil contoh tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dan kemudian firman itu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalau sekiranya di alam semesta ini ada dua Tuhan, ya, maka hancurlah bumi ini. Karena apa? Satu Tuhan ingin siang saja, satu Tuhan inginnya malam saja. Maka Tuhan itu akan berantem dan tidak akan mampu mengurusi alam semesta ini karena dia bertengkar dan berantem di antara dirinya. Bagaimana mungkin itu dapat dibenarkan? Nah, karena mungkin Allah Tuhan itu berbilang, ya. Karena ketika dia berbilang, dia akan menjadi lemah dan akan terjadi perselisihan pasti di antara mereka. Dan kalau dia berbilang, maka ada kekurangan satu sama lainnya dan ada kelebihan satu sama lainnya, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan. Jadi logika-logika yang seperti ini yang dapat ditangkap dengan akal yang sangat sederhana sekalipun, dengan akal anak-anak yang belum memikirkan suatu nalar yang jauh sekalipun dapat diterima. Itulah keluar biasanya ayat suci Al-Quran ketika dia berbicara dan mengatakan sesuatu secara realita yang tak terbantahkan. Sehingga karena kondisi itu yang dihadapi oleh orang-orang kafir Quraisy, maka mereka tidak mampu menolak ayat Al-Quran karena berasal dari yang maha benar dan apa yang dikatakan itu adalah suatu kenyataan dan pasti kebenarannya. Maka mereka mencoba untuk merendahkan jati diri baginda Rasulullah SAW. Mulai pula mereka menyerang diri pribadi Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang yang tersihir atau penyihir, atau dia itu adalah orang yang mengigau, atau dia itu adalah seorang yang dengan kata-katanya menjampi-jampi dan menyihir orang lain. Ya. Nah, begitulah memang kalau orang sudah tidak lagi dapat menemukan jalan bagaimana merendahkan Islam, dia akan mencoba untuk menjatuhkan orang-orang yang menyampaikan Islam. Kita sering menjumpai dalam kehidupan ini ketika ayat Al-Quran disampaikan oleh seorang mubaligh, oleh seorang da'i, oleh seorang ustaz, dan pernyataannya itu benar dan terjadi kerusakan di suatu daerah itu secara terang benderang, dan maka orang-orang yang berkecimpung dan terlibat dalam kemaksiatan, dalam kerusakan, dalam dosa-dosa itu, mereka akan menyerang si ustaz dengan mengatakan ustaz itu sok tahu, ustaz itu sok alim, dan ustaz itu dia keluarganya saja pun begini. Padahal yang disampaikan ustaz itulah yang seharusnya menjadi ya, pegangan, ya, menjadi perhatian, bukan pribadi ustaz itu sendiri. Makanya di dalam pepatah Arab kan kita menjumpai unzur maqala wala tanzur manqala, lihat kepada apa yang dikatakannya dan jangan lihat kepada siapa yang mengatakannya. Kalau kepada diri Rasulullah SAW, maka kita harus mengatakan unzur maqala wanzur ila manqala, lihat kepada apa yang dia katakan dan lihat pula kepada Rasulullah SAW yang telah mengatakannya. Karena berasal dari Allah yang maha benar dan tidak pernah berkata-kata dusta, disampaikan kepada Nabi Rasulullah SAW yang dia pilih, yang Allah pilih sebagai utusannya di muka bumi ini, yang juga tidak pernah berkata-kata dusta. Jadi Al-Quran inilah yang menjadi pegangan kita. Adapun tuduhan orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi itu adalah orang yang tersihir, orang yang mengigau, orang yang berkata-kata dusta, pembohong dan sebagainya, itu hanyalah pernyataan atau perkataan orang-orang kafir Quraisy yang sudah kehabisan akal untuk menolak substansi daripada firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Qur'an. Mungkin itu pengantar dari saya. Saya rasa Ustaz Perdana nanti akan menjelaskan hal ini lebih jelas karena beliau telah hadir di studio. Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Hadi. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena berisi petunjuk tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ketika orang-orang kafir menolak kebenaran Al-Qur'an, menolak kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi adalah mereka unsur kefadara bulakal amsal. Ingat, lihat bagaimana mereka membuat perumpamaan. Mereka sudah mengatakan rajulan masura, engkau adalah seorang penyihir, sahirun gaza, penyihir yang pendusta dan sebagainya. Yang terjadi selanjutnya adalah fadallu, mereka itu sesat, falaistati'una sabila, dan tidak lagi menemukan jalan yang benar. Sesat itu adalah semakin jauh daripada tujuan yang sebenarnya, ya. Dan ini sangat melelahkan dan hanya membuat kita tidak mendapatkan apapun. Kalau kita tersesat masuk ke dalam hutan, tidak bisa menemukan jalan keluar, yang terjadi adalah kita akan semakin jauh masuk ke dalam hutan, bukan malah keluar dari hutan itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Semakin berbahaya, karena semakin jauh masuk ke dalam, binatang buas semakin banyak, ya, semakin lama makanan semakin menipis, tubuh semakin lelah, harapan semakin menipis dan sebagainya, itulah yang akan terjadi. Dan pada puncaknya bisa akan membuat seseorang akhirnya kehilangan kontrol dirinya, kehilangan kepercayaan dirinya, dan hanya bisa membuat dia terduduk di dalam hutan itu karena sudah pasrah, sudah kehilangan kepercayaan untuk bisa keluar dari hutan itu. Inilah yang terjadi dengan orang-orang kafir Quraisy, atau bisa jadi terjadi kepada kita semua ketika kita salah mengambil jalan, salah dalam menetapkan tujuan, maka kita akan tersesat. Keinginan kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman dan tenang, tapi ternyata mengambil jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan mencari harta dengan jalan yang tidak benar, maka bukan kebahagiaan yang akan kita dapatkan, tetapi malah kesengsaraan yang akan kita dapatkan. Hati tidak akan menjadi tentram walaupun kita bisa mendapatkan harta yang banyak. Bahkan Allah sangat mengecam tentang orang-orang yang kikir dan pelit atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak akan digantungkan segala harta yang mereka kikirkan itu, ya, pada hari kiamat, dan itu akan sangat berat yang tidak akan sanggup diterima. Bahkan di dalam sebuah riwayat hadis dikatakan bahwa itu ibaratnya seperti ular nanti. Harta itu akan seperti ular yang akan mematuk si pemiliknya karena sebagai balasan dari Allah atas segala tingkah dan perbuatannya. Ketika kita menginginkan kehidupan yang sukses, tapi ternyata dengan cara yang jauh daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan sukses yang kita dapatkan, akan tetap hanya penyesalan yang tidak pernah berujung. Ada orang yang menginginkan jabatan dengan cara menyogok. Bisa dia mendapatkan jabatan tapi sebentar, tapi berakhir dengan penjara, hanya kesengsaraan, tidak akan sakit-sakitan dan sebagainya yang tidak akan membuat dirinya menjadi merasa lebih enak, merasa lebih bermartabat. Keluarga malu, semua malu, ya, muka tidak bisa lagi ditunjukkan di hadapan orang dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang tersesat. Fadallu fala yastati'una sabila. Ketika sudah sesat, yang lebih parah daripada itu adalah tidak mendapatkan jalan. Ya, wa iza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima qalu anu'minu kami beriman sebagaimana yang diyakini oleh bapak-bapak kami. Ya, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu ya balnat tabiuma alfaina alaihi abaana au balnat tabiuma wajadana alaihi abaana. Kami tidak mau beriman dengan yang engkau sampaikan ini. Yang kami beriman adalah, yang kami yakini adalah apa yang dibawa oleh kakek-kakek kami, bapak-bapak kami dulu, itulah yang kami percayai. Ini adalah sikap lanjutan dan merupakan bentuk kesesatan yang semakin jauh, semakin terperosok ke dalam lubang yang sangat dalam dan sangat gelap, ketika mereka malah menolak segala kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Saya kira itu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, menjadi catatan akhir kita pada pertemuan hari ini bahwa ayat Al-Quran sebagaimana yang telah kita tegaskan dalam pertemuan beberapa hari belakangan ini merupakan pedoman kita dalam hidup ini. Jadi jika di dalam bulan Ramadan yang lalu kita telah melakukan tadarus Al-Quran dan itu menjadi kebiasaan kita pula dalam bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya, maka ya, kita lihatlah ayat Al-Quran itu satu demi satu kemana dilalah tunjukannya, dan marilah kita kembali mempelajari tafsirnya dan ilmu-ilmu tafsir itu sendiri, sehingga kita menjadi orang yang kaya dengan pengetahuan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran itu. Dan yakinlah, ketika anak kita, ketika keluarga kita dekat dengan Al-Quran, mereka akan jauh daripada setan. Mereka akan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki pun akan diturunkan Ar-Rahman, akan diturunkan oleh Yang Maha Pengasih kepada diri kita dan keluarga kita. Yakinlah dan yakinlah dan yakinlah ketika itu ada pada diri kita, insyaallah Allah akan menganugerahkan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada diri kita dan keluarga kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Ahmad Indra Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.